apa yang ada di sini. Kemudian beliau menyatakan, Ma'yakun ingin sayirin fa'adzakirahu ankum. Apa saja yang ada pada dirimu, sesuatu berupa kebaikan, harta misalnya, sesuatu yang baik, maka aku tidak akan pernah untuk menyembunyikannya dari kalian. Waman yastafis, berarti kalau masih ada, itu aku tidak akan menyimpannya di rumah. Artinya betul-betul sudah habis. Beliau diminta dalam keadaan tidak bisa lagi nasi, tidak bisa lagi memberi. Maka beliau mengatakan kalimat ini, Ma yakun indi min khair falan adzakir wa'akum. Kalau ada masih sesuatu tersisa kebaikan di rumahku atau ada pada diriku, aku tidak akan menyimpannya untuk kalian. Tetapi kemudian beliau memberikan nasihat, Waman yastatif yu'ifahullah. Barang siapa yang istighfar, yang menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya, dalam artian yang tanya minas su'al, dia tidak lagi meminta-minta, ya, maka yu'ifahullah, Allah niscaya akan memberikan kecukupan kepadanya. Al-Qurtubi menyatakan kalimat yu'ifahullah ay innahu yujazihi ala isti'fahi. Allah akan membalasi ifahnya dia, penjagaan dia terhadap kehormatannya, bisyanati walihi wa dafi fa'ati. Dengan Allah akan jaga kehormatan wajahnya, dan Allah SWT akan tolak darinya kefakirannya. Artinya Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ini makna daripada waman yang sa'atik ya'ifahullah. Barang siapa yang mau ifah, tidak kemudian mudah-mudahan untuk meminta-minta kepada manusia, bermudah-mudah dalam menjulurkan tangan kepada manusia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Minimalnya adalah Allah SWT akan balasi dengan pembalasan yang besar, ya, dengan imbalan dan ganjaran yang besar dengan ifahnya tersebut, menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya, menjaga wajahnya dari rasa malu dengan sebab menghinakan diri, meminta-minta kepada manusia. Ibnu Taimiyah menyatakan makna qawli yu'ifahullah imma an yarzuqahu minal mal ma yastaghni bihi an su'al wa imma an yarzuqahu qana'ah. Makna daripada Allah akan memberikan kepadanya ifah itu ada dua. Yani bisa jadi makna yang pertama adalah Allah akan memberikan kepada dia harta yang datang dari arah yang tidak terduga, yang dengan itu dia tercukupi karena ifahnya tadi. Atau yang kedua, yakni dia diberi oleh Allah SWT al-qana'ah, merasa cukup dengan yang sedikit, merasa cukup dengan apapun pemberian Allah SWT. Nerimo insan dunia, menerima apapun daripada apa yang Allah SWT telah bagi-bagikan untuk hamba-Nya. Mulai al-Qa'i menyatakan dalam Al-Qa'i Al-Qa'i yu'ifahullah ay yaj'aluhu afifan minal ifah wa huwa iqa' al-ifah wa ya'afifat animan. Arti daripada kalimat yu'ifahullah, dari kalimat ifah, yang dijadikan afif, yang seorang yang terjaga dari berbagai macam perkara-perkara yang tercela, terpelihara dari berbagai macam perkara-perkara yang terlarang. Ya, ini kata Al-Qa'id, man kona bi'adna kutin wa taraka su'al tasbudu alaihi kona. Ya, ini maksudnya bahwasanya barang siapa yang merasa cukup dengan yang sedikit dan dia tetap kemudian menjaga kehormatannya, tidak minta-minta kepada manusia, Allah akan mudahkan baginya sifat qanaah, wahiyakan zulnayatna, sedangkan qona'ah itu adalah harta yang tak terkira, harta yang takkan pernah sirna. Ini kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memberikan nasihat ini di depan, tetapi beliau memberikan nasihat di saat betul-betul beliau sendiri sudah tidak punya apa-apa untuk diberi. Ya. Beliau memberikan nasihat supaya orang iffah menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta dan menjadi orang yang rendah, hina dengan mengulurkan tangan kepada manusia. Ini setelah beliau memberi dan memberi terus, menjadi contoh yang baik, teladan yang baik untuk senantiasa bersikap dermawan. Bagian memerlukan biasa kepada awam, bagian tidak memiliki harta atau berkekurangan akan dihasil di keponaan menjaga iffah. Wa man yastaghni yughnihla, dan barang siapa yang pasal cukup, Allah akan berikan kecukupan. Apa maknanya? Al-Qurtubi menyatakan wa man yastaghni ay billah, barang siapa yang merasa cukup, yakni merasa cukup dengan Allah saja, cukup bagiku Allah, amma siwa, dari selain Allah, hanya merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selainnya. Yughnihi artinya apa? Allah berikan kecukupan. Ai fa innahu yu'tihi ma yasni bihi an su'al, Allah yang akan memberi kepada dia sesuatu. Memberi sesuatu di sini perkaranya bukan mesti harta, ya. Memberi sesuatu, yang dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, bisa saja sesuatu itu diberikan oleh Allah dalam hatinya, yang dengan diberi oleh Allah dalam hati tersebut dia tidak merasa kekurangan. Nah, yastaghni bihi an su'al, dia tidak lagi butuh meminta-minta. Wa yakhluqu fi qalbihi al-ghina, dan Allah jadikan pada hatinya al-ghina, rasa cukup. Fa innal ghina ghinan nafs, karena sebenarnya ghina yang sejati, kekayaan yang hakiki itu adalah ghina nafs, kaya akan jiwa, kaya akan hati, bukan ghina al-na, bukan kekayaan harta. Kekayaan harta maka setiap manusia tidak akan pernah merasa cukup. Sebesar apapun dan setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, dia tidak akan pernah cukup. Dan suatu hikmah yang Allah bagi, justru sebaliknya, orang yang mendapatkan sesuatu ya daripada harta ini, semakin diberi maka semakin kurang dia. Semakin diberi semakin kurang dia. Semakin diberi lagi semakin haus dia, dan semakin tamak dia. Terus seperti itu. Illa ma'rifatul Allah. Itu adalah sumber daripada harta. Ya, sebagaimana kemarin telah kita baca di ya, lewat bahwasanya Ibnu Adam itu kalau diberi sudah mendapatkan satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah emas yang berikutnya. Dua lembah emas, maka dia akan mencari yang berikutnya. Wala yamla'u fahu illa turah. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah, yang sampai mati akan senantiasa seperti ini. Dan itu adalah sesuatu yang diberitakan dari As-Sadiqul Masduq Rasulullah SAW, ini pasti benar. Kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah dalam masalah iman dan taqwa, keimanan dan ketakwaan, maka harta yang melimpah itu tidak akan pernah menyentuh hatinya. Harta itu hanya berada di tangannya, tetapi tidak pernah menyentuh hatinya, tidak akan menguasai hatinya, sehingga seberapa pun banyaknya harta tidak akan bermudharat pada kehidupannya, tidak akan bermudharat pada agamanya, tidak akan bermudharat pada sikapnya, sifatnya, akhlaknya, adabnya dan seterusnya. Tetap dia seperti orang biasa, walaupun dia kaya kaya dan dia mengetahui hak-hak harta, dia salurkan kepada apa-apa yang Allah menawarkan diberi. Ada orang yang tamak dan takut kepada harta, dikuasai oleh harta, cita-citanya hanya untuk meraih harta, maka kasih orang seperti ini, walaupun tidak berharta, dia diperbudak oleh harta. Hatinya penuh dengan harta, sedangkan tangannya kosong dari harta. Kasihan. Allah Muhammad. Kemudian beliau menyatakan wahai yata sabar isabdinullah, dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, artinya kesabaran itu adalah suatu perkara yang berat ya. Jika seseorang berusaha kuat tenaga untuk sabar, maka Allah akan berikan kepadanya kesabaran tersebut. Al-Qurtubi menjelaskan daripada makna ini, barang siapa yu'alib nafsa ala tarkis su'al, barang siapa yang berusaha untuk mengatasi dirinya untuk tidak meminta-minta dalam keadaan syariat memberikan hukum terhadap keadaan, ya, ada keadaan-keadaan di mana syariat memberikan hukum untuk seseorang meminta-minta dalam keadaan betul-betul pakat darurat boleh memintai. Dan wajib bagi orang yang diminta oleh orang yang bukan kondisinya seperti ini untuk memberi. Dalam keadaan terpaksa diperbolehkan, tetapi kalau dalam keadaan berkecukupan, meminta-minta itu haram. Dan ancaman-ancaman di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak dan sangat keras sekali. Ancaman bagi orang yang meminta-minta dalam keadaan dia berkecukupan. Terus dan terus dia meminta sampai kemudian di akhirat nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada sabut pun jadi menempel pada wajahnya. Sebagaimana itu adalah hukuman bagi dia, setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya, tidak punya rasa malu, tidak seperti orang yang tidak punya muka, maka Allah belakang daging di wajahnya menjadi terkorak di akhirat wajahnya, tidak ada secuil daging pun menempel pada wajahnya. Kau muslimin rahimani wa rahimahumullah. Al-Qurtubi menyatakan arti daripada Allah memberikan kepadanya kesabaran, yakni barang siapa yang yu'alib nafsa ala tarkis su'al wa yasbir ila yahtullahu rusul fa'idnahu yuqawwi wa yumakkinu. Siapa yang berusaha mengatasi dirinya dengan tidak meminta-minta dan menyabarkan dirinya sampai datang rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya, maka Allah akan kuatkan dia, Allah akan kokohkan jiwanya, dan Allah SWT akan patahkan jiwanya pada dirinya, hatta tangkaplah wajahnya hingga tumbuh jiwa tersebut dan pasrah terhadap dirinya, ditakluknya, mampu menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang berat dan kesabaran. Fa'inda dzalika yakunu Allah ma'ak, maka di saat itu Allah bersamanya. Ini makna daripada kalimat waman yata sabar yusbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk mengatasi dirinya dengan kesabaran, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Allah akan karuniakan kesabaran, dan Allah SWT bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar adalah berat, tetapi bisa kemudian diatasi, dikuasai, maka seseorang akan dilindungi oleh Allah. Seorang akan dihidupi oleh Allah dan Allah Ta'ala. Wallahu ma'asabiri, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa ma'asabiyana bin'ata'ah airan wa'ausa'inah sabar. Dan tidaklah seseorang diberi oleh Allah dan Allah Ta'ala pemberian yang lebih luas daripada kesabaran. Jadi mutafakun alaih. Di dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan hukuman tiga perkara. Perkara yang pertama adalah al-'ibadah. yakni menjaga kesucian dan menghormatkan diri. Iffah ini tentunya dalam banyak hal, tidak hanya dalam masalah meminta-minta saja, dalam segala perkara. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin justru mencontohkan masalah iffah itu dengan perkara kaitannya dengan lawan jenis. Iffah menjaga kehormatan dari lawan jenisnya, menjaga hubungan dalam perkara-perkara yang jangan sampai terjadi dalam pertemuan antara lawan jenis laki dengan perempuan yang bukan mahram, laki dan perempuan yang bukan mahram. Asy-Syaikh menyatakan manyan kafir yurfahullah, yakni barang yang kafir amanah Allah alaihi siapa saja yang kehormatannya dari perkara yang Allah haramkan terkait dengan wanita, ini kaum laki-laki, yurfahullah Allah akan menjaga kesuciannya, kehormatannya. Wa'ala al-yubbi nafsa hawa hati ma'ata'ala bil'ifah fa'inna huyahli. Dan seorang di saat yang mengikuti hawa nafsunya, memuaskan hasratnya, syahwatnya, istaknya terkait dengan ifahnya, maka dia akan binasa kalau dia memburukkan hawa nafsunya. Wa'iyadillah li'anna u'idha ta'a nafsa hawa wa sara yatatab ta'a nisa fa'inna huyahli. Seorang apabila dia terus menerus mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia puaskan dengan lawan jenisnya, maka dia pasti akan binasa. Apa yang dimaukan oleh hawa nafsu? Inna nafsalamahu bisu. Jiwa kita ini nanti akan mengajak kita kepada perkara-perkara yang jelek, fahisyah, alhamdulillah. Ya, jiwa biasa. Maka hati, ya, hati punya hasrat, punya kecenderungan, punya kesenangan, ada keinginan-keinginan syahwat, ya kan? Kemudian hati ini memerintahkan mata, mata dia bergerak, ya, apa belalang atau sangat kemari mencari mangsa. Ini mata ini adalah ibaratnya seperti panah-panah iblis, seperti panah-panah iblis yang beracun. Nah, kalau seseorang melepaskannya di saat mana pada sasaran, di saat kemudian mana pada sasaran, sudah berbahaya sekali racun tersebut. Pandangan mata kemudian diawali dengan pandangan mata, itu sudah terjatuh dalam zina air, zina. Kemudian setelah itu biasanya apa yang terjadi? Ya, ta'aruf, kenalan. Ini bukan sewa-sewanya, tapi perempuan yang salaman, bersentuhan tangan, itu sudah zina lagi. Zina lisan, di saat kemudian ngobrol sama kemari, berbicara tentang sesuatu yang ingin berbicara bahwa sudah kenal lagi. Kemudian setelah itu temuan, bertemu di mana, di situ dan di situ, akhirnya terjadi benar-benar zina. Zina fals. Inna Allah ta'ala bi'adana hafdhu minaz zina mukrifu dzalika lana. Allah telah memberikan ketetapan pada setiap anak Adam bagian dia dari zina. Pasti setiap kita tidak bisa lepas daripada ini, ya. Sesuci-sucinya orang pasti akan terjatuh di dalamnya juga. Mukrifu dzalika lana. Pasti tidak bisa tidak. Falain zina hamadur, maka mata zinanya adalah memandang. Walur dan telinga, zina hasar, zinanya adalah dengan berbicara. Walisan, zina adalah lisan dengan berbicara. Waljat, zina alqot dengan menyentuh tangan ini dengan menyentuh. Warid, zina alnasi, dan kaki ini zinanya dengan bergerak. Wal'al ya tamanna wa yasdani, sedangkan hati berkeinginan dan berhasrat. Wal'al yusabtiku dalika awliqati, sedangkan fa' dari maluat membenarkan atau membesarkan. Jadi pentok-pentoknya juga ini sampai pada pentok tolong mustahil. Jadi barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, kesucian batinnya, kesucian hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Berusaha ya, kita berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan penjagaannya. Kemudian yang kedua, man yastadni yughnihillah man yastadni bima 'indallah amma bi'aydin nas, kata Syekh. Siapa saja yang merasa cukup, merasa cukup dari apa yang bisa Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Orang kalau sudah bersandar pada pilihan-pilihan terbaik Allah untuk dirinya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Apapun keadaan dia, bagi dia adalah baiknya dengan Allah SWT. Sabar dia dengan berbagai macam ujian-ujian. Dan nanti setelah ini hadis Suhaib bin Sinan terkait dengan masalah ada dan tidak ada mukmin, bahkan ada penjelasannya. Orang mukmin keadaannya semuanya baik, maka diberi oleh Allah beberapa kekurangan, ini adalah ujian. Sebagaimana kelebihan itu juga ujian. Walaupun bishari wal khair kita, datang uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Wa ja'ala ba'dukum li ba'dhin fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira, dan kami jadikan sebagian kalian dengan yang lain sebagai ujian. Apakah kalian sudah bersama laki dengan perempuan, kita saling menjadi ujian. Bahkan sesama teman bisa jadi ujian, bahkan sesama rekan bisa jadi ujian. Itu semua adalah sunnatullah. Apakah kita bisa bersabar atau tidak? Artinya, apakah kita tetap berjalan di atas hal yang benar, menjaga dan melihat dengan Allah dan wakil dengan diri diri kita atau tidak? Ada orang yang kemudian memang mungkin betul-betul dia mungkin miskin atau tidak memiliki sesuatu, kemudian dia meminta tidak menjaga Islamnya. Maka pada saat awal mungkin malu karena memang kondisi. Di saat kemudian karena tidak ada rasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia merasakan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dan mendapatkan keuntungan besar dengan meminta-minta, maka dijadikan hal tersebut sebagai maishahnya. Sampai pun di saat Allah telah memberikan keuntungan kepada dia, dia tidak pernah merasa cukup. Karena pada hakikatnya kekurangan dia bukan kurang harta, dia kekurangan dalam jiwa. Orang yang kurang jiwanya, miskin jiwanya, maka tidak akan pernah menjadi kaya, tidak akan pernah merasa cukup. Allah mustahil. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya hakikat daripada ghina itu pada akhirnya adalah ghina akhlak. Sebagaimana dalam hadis ya, panjang hadisnya, ini barang siapa yang tujuan dia adalah nabi akhirat, maka Allah SWT akan kumpulkan urusannya dan Allah akan berikan jalan keluar pada setiap daripada perkaranya, dan Allah akan berikan kekayaan pada jiwanya senantiasa merasa cukup. Senantiasa merasa cukup dalam keadaan kemudian dunia akan datang kepada dia. Dunia tetap akan datang karena itu datangnya dia. Datang kepada dia luar biasa di dalam keadaan dunia itu mudah di mata. Ini keadaan orang beriman. Ya. Imannya adalah akhirat. Maka nafil akhirat itu mata atau niat. Jam Allah Allah. Wa ja'ala inahu fi qalbi wa yaqina dunya wa yaqina. Keadaan dari beberapa orang lain menjadikan akhirat adalah tujuan. Menjadikan akhirat tujuannya bukan berarti kemudian meninggalkan dunia. Ini salah paham ya. Tidak. Karena Allah juga menyuruh untuk dua kali lima atas lebar rata walaupun sama si batangnya dunia. Kejar akhirat dan jangan lupakan dunia. Tetap dia bekerja, tetap dia mencari manusia, tetap dia tetap menjaga dari perkara-perkara yang gelap. Karena niatnya adalah akhirat, tujuannya adalah akhirat, maka dia tidak akan mengorbankan akhirat demi dunia. Tidak akan mengambil sesuatu yang haram daripada dunia. Hanya sekedar untuk bisa hidup di dunia. Yang haram aja susah apalagi. Nah, tidak. Ibarat membenarkan berkat berjalan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ini mentalitas yang begini. Allahu Akbar. Wa muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, man yang bersabar insyaallah, barang siapa yang berusaha bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kesabarannya. Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan, lamma kana ta'aqquf yaqawi syirrul ha'a wa yaqulu bina anhu fa yaqumu sahibu mu'amilan lillah fi dhabin wa yaqa'u ala qadri sidq fi dhalik wa innama ju'ila sabr khair al-aqa' li annahu habsun nafs an fi'li ma tu wa izzahuha bi fi'li ma taqrah. Ibnu Jauzi menyatakan di mana ta'affuf, ya, rasa iffah menahan diri dan sebagainya tadi, itu mengharuskan untuk menutup daripada, ya, ini menutupi daripada keadaan dunia yang sebenarnya. Iffah, ya, iffah itu artinya menjaga kehormatan. Dia butuh tapi dia tidak pernah meminta-minta. Berarti dia harus menyembunyikan kondisi dia. Kalau tidak apa, dia tidak tampak sebagai orang yang apa? Kalaupun dalam keadaan dia membutuhkan uluran tangan, tapi dia tidak pernah sembah, dia tidak pernah mengeluh. Ini iffah. Maka butuh padanya kesabaran ekstra, besar kesabaran, ya. Karena dia menutupi sesuatu dan muamalahnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya hubungannya secara vertikal ke atas, tidak kepada manusia. Maka semakin besar ujian yang dia alami, semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Dan keuntungan dia sesuai dengan kadar kejujuran dia dalam perkara tersebut. Besarnya pahala sesuai dengan kemampuan tersebut. Ini adalah kalimat yang luar biasa dari Ibnu Jauzi rahimahullah. Keadaan para sahabat Rasul digambarkan di dalam Al-Qur'an. Mereka la yas'aluna an-nasa ilhaha, tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Dalam keadaan mereka sanggup. Yasabuhul jalil adniya min at-ta'affuf. Orang yang tidak mengerti tentang kondisi mereka menyangka orang-orang itu adalah orang-orang kaya. Para sahabat itu orang-orang yang berkecukupan. Loh, kenapa? Minat ta'afuf, karena mereka menjaga, yakni menyembunyikan daripada keadaan dirinya, kalau kekurangan dirinya. Dia sembunyikan, dia tidak tampakkan. Tetapi orang-orang dekat yang tahu ada kondisi mereka, tahu tentang keadaan mereka, ya otomatis mengerti. Ini orang-orang yang kekurangan, ya. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah SWT dengan tanpa terduga-duga, walaupun mereka tidak meminta-minta. Sebentar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak makan kecuali Rasulullah SAW makan. Di saat Rasul makan, maka beliau pun juga ikut makan. Kenapa? Beliau pun tidak pernah meminta. Ta'rifu bisimahum, kalian akan bisa mengenali mereka dengan raut mukanya, dengan fisiknya, dengan kondisi, ya. Meskipun kalau dilihat mereka-mereka ini seperti orang yang berkecukupan, tidak pernah meminta kepada manusia. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Ma'artiya ahadun aqa'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seseorang diberi dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya kesabaran itu adalah pemberian Allah SWT yang sangat besar, yang paling besar. Al-Qari menyatakan, "Wa dzalika li'anna maqama as-sabr a'la maqama." Karena jami'un li makarim as-sifa. Wal halalah wal halalah. Akhirnya tadi wadalika karena maqam as atau a'la maqamah. Dan demikian karena kedudukan sabar itu adalah setinggi-tingginya kedudukan, terkumpul padanya sifat-sifat mulia, segala macam sifat-sifat mulia terkumpul pada sabar. Kemana itu bukan ini. Umar bin Khattab katakan, inna wajadna tibi isina bisabar. Kami dapati, yakni keindahan kehidupan kami, bagusnya kehidupan kami ini dalam sabar. Justru merasakan betapa sangat nikmatnya hidup itu di saat sabar. Ibnu Battal menyatakan, apa sabiri manzilatan indallah man sabara ma'allah wa sabara 'ala anabi ta'atillah wa man ta'ala dzalika qawlan min salisil ibadillah wa sabati. Setinggi-tingginya puncak daripada derajat orang-orang yang sabar insyaallah adalah orang-orang yang sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Tentunya tidak ada yang bisa lebih daripada orang-orang yang ahli terhadap Allah, para ulama, yang mereka itu tentu meninggalkan perkara-perkara yang haram karena tahu itu adalah haram. Kalau kita ini, ya, kita mungkin berkecimpung dalam dosa setiap hari, tapi kita tidak sadar ini adalah perkara-perkara dosa, ya. Sehingga tidak ada cara untuk meninggalkannya, karena kita tidak tahu mengapa sesuatu yang biasa bisa saja. Setiap saat, setiap waktu, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita yang lainnya, hati kita, pikiran kita, penuh dengan berbagai macam dosa. Tapi kita tidak sabar. Sehingga kita tidak bisa untuk menggerakkan hati ini, sabar dalam menghalangi dari perbuatan maksiat. Ya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan berilmu, maka mereka tahu apa saja perkara-perkara yang mengandung dosa. Matanya senantiasa dia melihat, pendengarannya dia melihat. Maka itu butuh kesabaran ekstra, betul-betul ekstra, luar biasa berat. Ya. Tangannya, lisannya, hatinya, pikirannya, semuanya, ya, dia melihat. Maka orang yang bisa mencapai daripada derajat ini adalah para ulama, orang-orang yang alim daripada diri Allah. Apa ulama ini? Orang-orang yang mampu untuk ini, ilmu agama, yang dengan yang mereka mengetahui mana perkara baik, mana perkara yang jelek, mana itu perintah, mana itu larangan, dan seterusnya. Maka betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Battal, apa usabili manzilatan indallah man sabara an ma'allah. Orang yang paling tinggi kedudukannya dari kalangan orang-orang yang sabar, insyaallah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bersabar dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabara 'ala bi ta'illah, dan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, setiap muslim yang sudah balik-balik dan akhir, ya, dia masuk kepada usia tersebut menjadi mukallaf, maka semenjak itu, walaupun sebelumnya itu sudah mulai mereka menjalankan dan sebagainya, tapi belum sampai pada tahap yang akhir. Di saat mereka telah balik-balik menjadi mukallaf, maka dia harus menjalankan selama waktu sehari semalam, 5 kali, ya kan? Coba kalau bukan karena keimanan, ya, maka itu adalah amalan yang mengutuk. Kan berat, amalan yang mengutuk. Kalau bukan karena berdasar keimanan, kemudian ketakwaan, kemudian mampu memahami tentang hakikat daripada sholat itu, ya, bahwa itu adalah kebutuhan, maka seseorang mengerjakan seperti ritualitas dan rutinitas saja sholat itu. Setiap hari. Dan ada orang yang aneh, alhamdulillah, mengatakan, ya, saya tidak tahu apa manfaat saya menjalankan sholat. Setiap hari saya sholat begini, apa manfaatnya? Saya sudah jauh, sudah dosa. Wadah dengan mengatakan begini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah SWT. Berarti selama ini dia hanya sekedar gerakan-gerakannya saja sholat. Tetapi dia tidak paham terhadap apa yang dimaukan daripada sholat tersebut. Nah, ketaatan itu adalah perkara yang besar. Sehingga seseorang bisa sadar di atas ketaatan dan terdiri oleh Allah, dan Allah memberikan yang sangat besar. tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan daripada kesabaran. Allah Taala alam bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahumma bihamdika.